Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Dalam ini kita belajar syarah Fadhlul Islam. Majlis sebelumnya kita telah memasuki hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu tentang hadisul fitan, hadis tentang fitnah. Nah, bahwasanya al-khair wasyarr, kebaikan dan keburukan itu akan datang silih berganti. Setelah datang kebaikan, datang kejelekan setelahnya. Kemudian datang lagi kebaikan, namun kebaikan yang datang setelah kejelekan tidak seperti kebaikan pertama kali. Fihi dakhan. Baik. Yang terakhir kita baca qauluhu sallallahu alaihi wasallam, du'atun ala abwaabi jahannam man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Ketika kejelekan itu datang, fitnah umya, fitnah yang membuat orang buta, tidak bisa melihat, membedakan kebaikan dan kejelekan. Di masa-masa itu ada du'at, para penyeru yang menyeru kepada abwaab jahannam, pintu-pintu neraka jahannam. Barang siapa yang memenuhi panggilan mereka, seruan mereka, qadhafuhu fiha, maka du'at tersebut akan melemparkannya ke dalam jahannam. Tersisa sifat mereka. Fakultu, na'am. Qultu ya Rasulullah sifhum lana. Hudzaifah kembali bertanya, wahai Rasulullah, sifatkanlah mereka kepada kami, para penyeru kepada neraka jahannam. Nabi menjawab, qala qaumun min jilditina, min jildatina, wa yatakallamuna bi alsinatina. Kata ulama memaknakan atau memaknai lafaz ini, yakni annahu min hadhihi al-ummah, mereka itu yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam termasuk dari kalangan umat ini. Sawa'un kanu muslimina tsumma kafaru, apakah sebelumnya mereka muslim kemudian kafir, ataukah mereka tetap di atas Islam akan tetapi indahum tabdilun wa taghyir, mereka memiliki tabdil, ya, telah merubah dan mengganti ajaran Islam. Wa yatakallamuna bi alsinatina, yakni bil lughatil arabiyyah, mereka berbicara dengan bahasa kita, yaitu bahasa Arab. Nah, ini semakin memperbesar ujian dan cobaan ketika itu, ya, karena mereka termasuk diantara kaum muslimin. Bagaimana tidak, mereka yatakallamu nabi al-sinatihan, mereka berbicara dengan bahasa kita, bahasa Arab. Qultu, kemudian Hudzaifah berkata, ya Rasulullah, kembali bertanya, ma ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepada aku, in adraktu dhalika, jika aku mendapati masa itu. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi menjawab, talzamu jama'at al-muslimin wa imamahum, hendaknya engkau melazimi jamaah kaum muslimin, menetapi jamaah kaum muslimin dan imam mereka, pemimpin mereka. Ini pertanyaan an sabilin najah, pertanyaan dari Hudzaifah tentang jalan keselamatan ketika mendapati masa-masa fitnah itu. Banyak da'i yang mengajak kepada abwab jahannam. Apa yang mestinya kita lakukan? Bagaimana mauqif yang benar? Bagaimana sikap yang benar dari kita? Nabi mengatakan talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaknya engkau melazimi, menetapi, mengikuti jama'at kaum muslimin. Wa jama'atul muslimin, siapa mereka? Hum alladzina ijtama'u 'alal imam. Mereka yang berkumpul ijtama'u. Mereka berkumpul 'alal imam. Berkumpul di bawah kepemimpinan seorang imam, penguasa muslim yang sah. Kehendaknya tetap menjaga persatuan dan menjaga as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa itu, penguasa muslim yang sah, meskipun dia ya, penguasa yang zalim atau kafasik. Nah, ada kekurangan-kekurangan, kezaliman dalam hal ya, dalam banyak hal ya, kalau kita sering dengar di masa kita seperti apa yang sering didengar, korupsi ya, meskipun ada korupsi, misalkan kezaliman dalam hal amwal, harta kaum muslimin. Enaan. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Daraba dhahraka wa akhadha malaka." Subhanallah. Dalam hadis yang lain disebutkan sampai pun kalau misalnya kezaliman itu sampai pada taraf ya, penguasa itu memukul punggungmu, mencambuk ya, dan juga mengambil hartamu. Isma wati. Tetap harus wajib. Harus dan wajib mendengar dan taat. Nah, ya. Jadi tidak dipersyaratkan pemimpin itu harus saleh. Kemudian kita taat, tidak. Selama dia masih muslim. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, selama mereka masih sholat, kamu melihat dia sholat? Nah, hatta taro indallahi, hatta taro kufran bawahan, sampai engkau melihat kekufuran yang nyata. Indakum minallahi sultan. Kalian memiliki hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala menghukumi kekufuran yang nyata itu. Nah, adapun kalau dia masih muslim ya, salat, maka kita tetap wajib taat dan mendengar. Jadi kita menjaga persatuan. Ya, tidak boleh keluar dari persatuan itu, jamaah itu. Nah, ini arahan Nabi alaihi salatu wasallam. Talzam jama'at al-muslimin wa imamahum. Tentu kalau kita ingin membahas jama'ah, jama'ah banyak. Misalkan jama'ah muta'adidah. Maka jama'ah yang dimaksud jama'ah al-haq. Ya, kelompok yang berada di atas al-haq. Nah, jama'ah ma'ana alaihi wa ashabi. Ma'ana alaihi wa ashabi. Qultu, kemudian kembali Huzaifah bertanya, fa illam yakun lahum jama'ah wala imam. Bagaimana jika mereka tidak memiliki jama'ah wa Rasulullah, tidak pula imam? Nah. Ya. Apa sikap kita selanjutnya? Tadi kan anjuran Nabi, hendaknya kamu menjaga persatuan sama jama'ah dan pemimpin kaum muslimin, dengar dan taat di bawah kepemimpinannya. Tapi kalau misalkan tidak ada jamaah, tidak ada pemimpin yang sah, apa yang harus kita lakukan? Masing-masing kelompok ya menganggap dirinya lah kelompok yang benar. Tidak ada penguasa yang mengayomi seluruh kelompok-kelompok yang ada. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa'tazil tilkal firaq kullaha. I'tizal, kamu hendaknya kamu menjauhi, meninggalkan seluruh kelompok itu. Tinggalkan. Nah. Fa in kanu mutafarriqin wa lam yastami'u. Jika mereka terkotak-kotak. Ya. Terpisah-pisah. Dan mereka tidak bersatu, walaysa lahum imam, dan tidak ada imam, tidak ada penguasa, tidak ada pemerintah di situ yang dibaiat. Apa yang kita lakukan? Kata Nabi, fa'tazil tilkal firaq kullah, tinggalkan semua kelompok itu. Nah, tinggalkan semua kelompok yang tidak memiliki imam. Ya, karena jika didapati jamaah yang banyak, banyak jamaah tapi tidak ada imam, maka apa yang terjadi? Biasanya yang terjadi adalah ya, perselisihan. Nah, perdebatan, perkelahian, pertumpahan darah. Sebagaimana keadaan orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah mereka tidak mau tunduk. Mereka tidak mau tunduk di bawah sebuah kepemimpinan. Sehingga yang berlaku apa? Hukum rimba. Ya, yang menang memakan yang ya, yang kuat memakan yang lemah. Nah, maka barang siapa yang meninggal dalam keadaan seperti ini, mata mitatan jahiliyah. Orang-orang jahiliyah keadaannya seperti itu. Mereka tidak mau mengangkat sebuah pemimpin. Ya, tidak mau tunduk, tidak mau dipimpin. Nah, maka jika tidak ada pemimpin, penguasa, kita tinggalkan semua kelompok-kelompok yang ada. Qala fa'tazil tilkal firaq kullaha. Kenapa? Alasannya kenapa kita harus meninggalkan seluruh kelompok-kelompok itu? Li'annahum laysa lahum imam. Karena tidak ada imamnya. Walau an ta'adda ala asli syajaratin. Meskipun kamu harus menggigit dengan gigi geraham. Ya, asli syajarah. Akar pohon. Nah, tinggalkan. Meskipun harus melakukan itu. Kata ulama, ini adalah kinayah, ungkapan. Anil istimsaki bil uzlah. Istimsak dengan uzlah. Nah, berpegang teguh dengan cara melakukan uzlah. Ya. Menyendiri. Meninggalkan seluruh kelompok-kelompok yang ada. Meskipun harus menggigit akar pohon. Nah. Karena mereka semua tidak ada yang mau tunduk di bawah sebuah pemerintah. Jadi harus uzlah ketika itu. Hatta yatikal maut. Sampai kematian mendatangimu. Subhanallah. Ya, jangan masuk kepada salah satu kelompok, tinggalkan. Nah, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk melakukan uzlah, menyendiri, meskipun harus ya menanggung rasa berat. Bayangkan kalau kita pergi menyendiri. Nah, apa yang kita rasakan? Api. Ya, tapi Nabi menganjurkan itu sampai kematian mendatangi. Wa anta ala dzalik. Ya. Dalam keadaan engkau seperti itu. Nah. Dianjurkan untuk melakukan uzlah. Kita baca keterangan Syekh Shalih Fauzan radhiyallahu anhu. Qala hadza la syakka annahu matlub. Ini tidak diragukan lagi, itu adalah suatu yang dianjurkan. apa itu? Antas ala anil khair, yaitu engkau bertanya tentang kebaikan. Ya, ini penjelasan awal hadis. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Darah manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Ini makhluk. Kita harus pelajari al-khair, kebaikan-kebaikan. Tata'allamu ma fihi al-khair wa salah. Engkau mempelajari kebaikan dan as-salah, hal-hal yang ada kebaikannya dan naam maslahatnya. Lakin la taqtasir alaihi. Kan tetapi jangan mencukupkan dengan itu saja. Bal alaika an ta'rifa buddahu. Bahkan wajib atasmu mempelajari lawannya. Ya, kita di samping mempelajari hal-hal yang membahas tentang kebaikan, manfaat, maslahat, kita juga harus mengetahui lawannya, yaitu kejelekan. Alaika an ta'rifa asy-syarra wa huwa diddul khair. Wajib bagimu untuk mempelajari kejelekan yang merupakan lawan dari kebaikan, li'alla taqa'a fihi, supaya kamu tidak jatuh pada kejelekan itu. Jadi mempelajari kebaikan untuk diamalkan, mempelajari kejelekan untuk dijauhi dan ditinggalkan. Fayajibu 'alaika an tata'allama al-amrayni, wajib bagimu untuk mempelajari dua perkara. Al-khair wal a'mal as-salihah wa kullama yu'addi ila al-khair. Kebaikan, amal-amal soleh, dan segala sesuatu yang mengantarkan kebaikan. Pelajari. Minal a'mali, wal aqwali, wal aqaidi, wa ghairi dhalik. Baik itu berupa ya, amalan, ucapan, maupun keyakinan. Pelajari itu semua. Wala budda an ta'rifa ma yudaddu dhalika. Dan juga kamu harus mempelajari lawannya. Wa ma yukhalifuhu, apa yang menyelisihi kebaikan. Hatta yaslama laka hadza al-khair, sampai kebaikan itu ya baik bagimu. Naam. Artinya murni, tidak ada lagi kejelekan. Li'annaka idza kafarta 'ala ta'allumil khair, karena apabila kamu hanya mencukupkan mempelajari kebaikan, wa lam tata'allam ma yukhalifuhu wa yudadduhu, farubbama annaka taqa'u fi asya'a tadhhabu bi hadha al-khair wa anta la tadri. Kalau hanya mencukupi mempelajari kebaikan saja yang dibahas, tapi tidak mempelajari lawannya, tidak mempelajari tentang kejelekan, boleh jadi, kata Syekh, kamu jatuh pada perkara-perkara yang bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan tadi dalam keadaan kamu tidak menyadari. Nah, ini bahaya. Kita sibuk ya melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, dan luput dari mempelajari kejelekan. Boleh jadi kita jatuh pada perkara-perkara yang jelek, dan perkara-perkara jelek itu bisa menghapus kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tadi. Ini bahayanya. Kalau hanya mencukupkan mempelajari al-khair saja. Fa masalan, Syekh di sini mencontohkan supaya lebih jelas, idza ta'allamta tauhidah wa ifrad Allah bil ibadah, fala budda an tata'allama ma huwa syirk alladhi huwa ridd tauhid. Contoh, jika kamu telah mempelajari tauhid, mengisahkan Allah di dalam ibadah, maka engkau juga harus mempelajari apa itu syirik, yang merupakan lawan dari tauhid. Dan syirik itu, kata Syekh, wa huwa ibadatu ghairillah, beribadah kepada selain Allah. Nah, banyak orang mempelajari kebaikan, salat, puasa, zakat, ya, semangat melakukan al-a'mal as-salihah, salat-salat sunnahnya jangan ditanya, zikir-zikirnya jangan ditanya, sampai 1000 kali, sampai pingsan mereka. Nah, kami tidak mempelajari tentang kejelekan yang bisa menghapus amal-amal soleh itu. Mereka tidak paham tentang kesyirikan. dalam mendefinisikan kesyirikan aja sudah salah. Bagaimana prakteknya terlebih lagi. Nah, ini ya. Ubadul kubur, antum perhatikan mereka para penyembah kuburan, zahir mereka soleh, pakaian ya, jubah putih, semua serba putih bersih. Kebaikan tidak ada. Kebaikan, jenggot, kebaikan. Nah, sunnah ya, memakai baju putih sunnah, kebaikan. Kebanyakan orang-orang sufi kalau mereka zikir jamaah itu baju putih semua, peci putih semua, kalah kita. Hah? Nah, antum pakai baju putih hari Jumat saja. Nah, ini sholat khair, ya, tasbih, tahmid, takbir, jangan ditanya. Nah, tapi mereka luput dari mempelajari kejelekan-kejelekan yang bisa menggugurkan kebaikan tadi. Di antaranya kesyirikan. Kesyirikan ibadat ghairillah, beribadah kepada selain Allah. Nah. Wa kaifa takunu ibadatu ghairillah? Karena al-insana qad ya'budu Allah wa yakthuru min al-ibadah wa yakthuru min al-ibadah. Seorang ya terkadang dia rajin ibadah, banyak ibadah. Walakin la yatajannabu syirkah, akan tapi dia tidak menjauhi kesyirikan. Khususan wa anna katsiran minan nas yaquna fi syirk. Secara khusus kata Syekh, banyak manusia yang jatuh pada kesyirikan. Nah. Ini. Seperti yang kita contohkan tadi. Banyak kebaikannya, tapi mereka tidak paham apa itu syirik. Mereka menyangka syirik itu kalau kita meyakini ada pencipta selain Allah, ada pemberi rezeki selain Allah, ada yang memberikan manfaat dan mudarat selain Allah. Kalau hanya istighosah kepada para wali itu bukan syirik. Selama kita meyakini Allah Subhanahu wa taala ya memberikan manfaat, menolak mudarat. Kalau istighosah minta tolong kepada wali songoh misalkan, bukan syirik. Ini sudah salah dalam mendefinisikan syirik. Syirik apa tadi? Ibadah tuh ghairillah, menyerahkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Sementara istighosah ibadah. Kalau sudah diserahkan kepada selain Allah, maka itu kesyirikan meskipun barakallahu fikum keyakinannya meyakini hanya Allah yang memberikan manfaat atau kemudaratan. Sekedar memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, maka itu syirik. Ini yang mereka tidak pahami. Nah, yang mereka pahami kesyirikan itu kalau jatuh dalam hal kesyirikan rububiyah saja. Uluhiyah mereka tidak paham karena itu tidak dipelajari. Iya. Ini. Wa hunaka du'atun ila syirk, dan di sana ditambah lagi ya yang memperparah keadaan, ada para dai yang mengajak kepada kesyirikan. Ya, mereka sudah tidak mempelajari syirik. Tidak mempelajari ta'rif yang benar, at-ta'rifus sahih. Ya. Kemudian ditambah lagi yang memperparah adalah banyak dai yang mengajak kepada kesyirikan itu, semakin tertipu. Nah, dengan keadaannya. Iya, banyak. Ya, sampai dikatakan sebagai cendekiawan muslimin ya, taraf internasional. Nah, rujukan, dijadikan rujukan, hafal Quran, hafal hadis. Ya, kalau bahasa Arab tidak ada salahnya, nahwunya tidak ada salah. Ya, tidak ada rofa merofa mansub memansub rofa, tidak. Kalau bicara itu sesuai dengan kaidah, subhanallah. Tapi ternyata ya yang disuruhkan, yang didakwakan kesyirikan. Nah, ini yang memperparah. فَرُبَّمَا أَنْهُ يَقَعُوا فِي شَيْءٍ مِنَ الشِّرْكِ يَظُنُّهُ خَيْرًا. Boleh jadi ya, dia jatuh pada sesuatu yang mengandung kesyirikan dan dia menyangka itu adalah kebaikan. Nah, ya, itu adalah kebaikan. Kita contohkan tadi istighosah. Kalau mereka istighosah itu subhanallah ya, ribuan ratusan ribu orang berkumpul. Ramai. Nah, ada lagi istilah apa? Peringatan haul, haul gusdur misalkan. Nah, macam-macam. Ya. Hari kematian tokoh mereka diperingati. Nah, yang tidak sedikit dari rangkaian acara itu syirikah. Ya. Sudah ada syiriknya, bid'ahnya, apa? Maksiat. Minimalnya ikhtilaf. Ya. Termasuk maksiat. Nah, banyak sekali. Mereka menganggap itu kebaikan. Ya dunnahu khairah. Liannahu lubisa alaih. Karena ya, dirancukan atasnya. Ada talbis, ada kerancuan. Fahada syirku yubtilu amalahu wa huwa la yadri. Dan kesyirikan ini menggugurkan amalannya dalam keadaan dia tidak mengetahui. Fala budda an tata'allama al-khayra wa ila janibihi an tata'allama wa ila janibihi tata'allama ma yudadduhu wa yukhalifuh. Maka kamu harus mempelajari kebaikan dan juga ya, di samping itu kamu mempelajari apa? Lawannya dan apa yang menyelisihinya. Nah. Ya, ini penjelasan tentang ucapan Hudzaifah, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Wa hadha khilafu ma yunadi bihi al-yawma al-kathir min al-juhhal. Wa hadha khilaf ma yunadi bihi al-yawm. Dan ini bikhilafi, ya, menyelisihi apa yang diserukan ya, di zaman kita, al-kathiru min al-juhhal, banyak dari kalangan al-juhhal, orang-orang jahil, al-mudallilin, orang-orang yang menyesatkan, al-mughridin, al-mughrid zu hizbin au mailin au hawa siyasi. Nah, zu hizbin au hawa siyasi, ahli al-ahwa, dari kalangan hizbiyun. Alladzina yaqulun, mengatakan, allimun nasa at-tauhid wa allimuhum as-salah wa af'al al-khair. Ajari manusia itu tauhid, salat, perbuatan-perbuatan baik. Lakin limadha tu'allimunahum nawaqid al-islam wa syirka, tu'allimunahum aqaida al-jahmiyah wal mu'tazilah wa ma nahana huwa. Kata mereka, kenapa kalian di samping mengajarkan tauhid juga mengajarkan pembatal-pembatal keislaman, mengajarkan kesyirikan, mengajarkan kepada manusia akidah jahmiyah mu'tazilah dan yang semisal mereka. Limadha la taqtasiruna 'ala al-aqaid as-sahihah? Kenapa kalian tidak mencukupkan dengan akidah-akidah yang benar saja? Wa tatrukuna bayan al-aqidah al-fasidah, dan meninggalkan menjelaskan, hendaknya kalian meninggalkan menjelaskan akidah-akidah yang rusak. Nah, kata Syekh mengomentari ucapan ini, statement ini, wa hadza jahlun au tadlilun. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan ucapan ini muncul dari orang yang jahil. Jahil ataukah paham tapi tujuannya adalah penyesatan. Nah, penyesatan, ungkapan seperti ini menyesatkan. Li'annahu la yanfi ta'allumu al-aqaid, li'annahu la yanfi ta'allumu al-aqaid sahihah. Alasannya karena tidak cukup mempelajari akidah yang benar, bal la budda an na'rifa aidan al-aqaid al-fasida wal-batila. Bahkan kita juga harus mengenal akidah-akidah yang rusak dan yang batil. Min ajali an natajannabaha, tujuannya supaya kita menjauhinya. Wa nujannibaha auladana wa ikhwanana, dan kita menjauhkan anak-anak kita dan saudara-saudara kita dari akidah yang rusak itu. Nah, ini yang benar. Ya, mempelajari kebaikan untuk diamalkan, mempelajari kejelekan untuk dijauhi, dan memperingatkan manusia supaya juga menjauhinya. Walidzalika, Oleh karena itu, raddal ulama'u ala al-jahmiyati wal-mu'tazilati wal-mukhalifin. Para ulama membantah kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah dan orang-orang yang menyimpang. Orang-orang yang menyelisih akidah sunnah, mukhalifin. Wa hadha syai'un mawjud. Dan ini sesuatu yang ada. Naam. Ya. Falau annahum sakatu an ahli dhalal. Kalau seandainya mereka diam dari para penyeruh kesesatan. Walam yaruddu alaihim dan tidak membantah mereka, la rajat afkaruhum wa syubuhatuhum. Maka akan rajat, tersebar, intasyara, akan tersebar pemikiran-pemikiran mereka dan syubhat-syubhat mereka. Lam yaqulil ulama'u naqtasiru ala ma'rifatil khair faqat. Para ulama tidak mengatakan kita mencukupkan dengan mempelajari kebaikan saja. Nah, bal wa'arifun nas asyarra min ajali an yajtanibuh. Bahkan mereka mengatakan, ajarkan manusia juga kejelekan supaya mereka menjauhinya. Wa tajidul ana fi kutubil aqaid khususan al-muwatta'ah bayan al-aqidah sahihah. Dan kamu sekarang, ini di masa-masa kita ini, kita mendapati dalam kitab-kitab akidah, secara khusus kitab-kitab akidah yang luas pembahasannya. Nah, seperti akidah tuhawiyah misalkan, serta syarahnya. Ya. Di sana ada penjelasan tentang akidah-akidah yang benar dan penjelasan tentang akidah-akidah yang rusak, yang menyelisihinya. Wa irada syubhatil lati yudalli biha ahlu syarri min ajali ar-raddi 'alaiha. Dan juga dalam kitab-kitab tersebut penyebutan syubhat-syubhat yang dijadikan dalil oleh ahlu syarr. Ada syubhatnya, disebutkan di situ syubhatnya kemudian dibantah. Min ajali raddi 'alaiha. Nah. Jadi diungkap syubhatnya bukan untuk diikuti, ya, tapi ingin supaya kita tahu ketahui bantahannya. Nah, lianla yang terobiha menlayak arifha, lianla yang terobiha menlayak arifha supaya tidak tertipu orang yang belum mengetahuinya. Nah, banyak syubhat yang tersebar dan di kitab-kitab tersebut dibahas. Disebutkan syubhatnya, kemudian disebutkan bantahan-bantahan. Sebutkan ayatnya yang mereka pakai, hadis yang mereka pakai, ucapan ulama yang mereka pakai. Kemudian dijelaskan ya, pendalilannya, apakah disebutkan, dijelaskan dari sisi ya, sahih tidaknya, kemudian sisi pendalilannya, dan seterusnya. Wa in kana min ahlil khair. Ya, meskipun dia termasuk dari ahlil khair. Orang yang banyak melakukan kebaikan. Nah. Karena الذي يجهل الشيء يوشك أن يقع فيه. Karena orang yang jahil terhadap sesuatu dikhawatirkan dia jatuh padanya. ولهذا يقول الشاعر, oleh karena itu berkata penyair, عرفت الشر ولا للشر لكن بتوقيه ومن لم يعرف الشر min al-khair yaqa'u fi. Araftu asy-syarr, aku mengenal atau mempelajari kejelekan, la lisyarri, bukan untuk melakukan kejelekan, lakin litawaqqin, akan tapi supaya berhati-hati, membenteng diri darinya. Wa man lam ya'rif asy-syarr, para siapa yang tidak bisa membedakan antara asy-syarr min al-khair, tidak bisa membedakan kejelekan dari kebenaran, ya qafi, dikhawatirkan dia jatuh padanya. Fala budda min hadzal amri, maka harus ya dilakukan perkara ini. Nah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa hadza Hudzaifah radhiyallahu anhu wa huwa sahabiyyun jalilun. Inilah Hudzaifah, sahabi yang sangat mulia. Kana yas'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil syarri. Beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang penjelekan, walam yanhahur rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak melarangnya untuk bertanya. Berarti bantahan kepada siapa tadi? Al-juhal wal mudhillin wal mughridin. Iya. Mereka melarang manusia untuk mengajarkan kejelekan. Jangan bertanya tentang kejelekan. Nah, pelajari kebaikan saja. Nabi tidak melarang. Jelas. Ya, pendalilannya dalam hadis. Walam yakul lahu istanid hadza. Nabi tidak mengatakan kepada Hudzaifah, tinggalkan ini. Wala tas'al anhu. Jangan kamu bertanya tentang. Bal aqarrahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyetujuinya, wa bayyana lahu amma sa'alahu anil fitan. Dan juga Nabi menjelaskan kepada beliau Hudzaifah tentang apa yang beliau tanyakan dari fitnah. Fitnah. Bayyana lahu sallallahu alaihi wasallam al fitan wa anna dunya dawalun. Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu tentang fitnah dan juga menjelaskan bahwasanya dunia itu dawalun. Ad-dawal dalam mu'jam al-wasit maknanya an-nablu al-mutadawal. An-nablu al-mutadawal. Ya, maknanya dijelaskan selanjutnya oleh Syekh, taratan ya'ti khairun wa taratan ya'ti syarrun. Terkadang datang kebaikan, terkadang datang kejelekan. Yata'aqabu hadza wa hadza 'alan nas. Saling berganti hadza ya wa hadza. Yani hadza kembali kepada khair. Wa hadza isyarat yang pertama kembali kepada khair. Isyarat yang kedua kepada syarr. Ya, yata'aqab. Saling berganti, sini berganti, kebaikan dan kejelekan. Mesti, sesuatu yang mesti menimpa manusia. Tujuannya apa? Terkadang datang kebaikan, kemudian diganti kejelekan, datang lagi kebaikan setelahnya, kejelekan lagi. Tujuannya apa? Lil ibtila'i wal imtihan, sebagai bentuk ikhtibar. Ya, ujian, cobaan. Siapa yang akan lulus dari ujian dan cobaan itu? Nah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, "Utilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Ya, semakna dengan ayat ini. "Utilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Nabi alaihi wasallam dalam peperangannya terkadang menang, terkadang kalah, tidak menang terus. Padahal beliau siapa? Nabi. Nabi utusan Allah, bukan manusia biasa. Kalau Allah ingin menghendaki memenangkan nabinya, ya, menang terus, ya, bisa saja, tapi ada hikmahnya di sana. Ya, lil ibtila. Nah, wa al imtihan. Bayangkan kalau sahabat menang terus, tidak ada di antara mereka yang gugur. Luput darinya apa? Keutamaan mati syahid. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya ya memberikan kekalahan mereka kepada mereka, di antara mereka ada yang gugur. Maka sebagai syahid, keutamaan yang besar. Nah, balasannya al-jannah. Baik, cukup dulu sampai sini. Nah, waktu insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi, sampai pada kalimat lil ibtila'i wa al-imtihan. Jazakumullah khair. Fadlul barakallahu.